Sangu Petrus pasal rongu. Jadi sampai subuh, nirata komi mo katubua tona bou. Sabana itu, kabasaka mo pura-pura pokaingu tona jaa, bone bagiu. Ne mana agama belo rilenje, ne mana majua rara, bone mana mumpaka jaa taun tanina. Nasimbayu evanganang gedi todako ne subuh, tunggai naino rarana, nantomi uenjusu indona, ibetu bou komi, karena maino rara mangepetesan walatala, tona jadi eba panggoni vayomu, tona gasa. Ane ibetu, pompara saya komi karena mantambai maroso, sampai komi mantarima pura-pura nuapa, toni pakasadia alatala katau toni pakasalamana. Kaviamo etu, sabana nirasai komi mamimo, kabelo nurara ipue. Pue Yesus nirapaka eba saungu vatu, tona tubuna. Vatu itu ni puara manusia, tapi ni pelisi alatala, eva vatu tone liung gasuli olina. Jadi kamai mau mempaka mosu ipue, ala komi vou, rapa jadi na eva vatu-vatu tona tubuna, toni pake mo via saungu sapo alatala. Pada riara sapo itu, komi majadi eva tupanggeni agama, toni paka tantu mantulungi alatala. Sabana komi membatoi alatala, bo membajuju koro komimboto, eva pesomba ka ia. Pada pesomba mu itu, karena rakonua rara alatala, sabana Yesus Kristus mantulungi komi. Nanoto mu itu, sabana naria tesa toni tulisi rara buku nagasa, ivei. Epemu, aku non pelisi saungu vatu tona sulina, pada vatu itu nitu ukuri bulu Sion, majadi palom pondasi tone liung garusu. Isema-sema mempara saya batu itu, da antoto rapakaya. Yesus toni rapaka eva batu itu, bu-umpu nanggeni belo kakomito pempara saya. Tapi ane tau da anom para saya, karena majadi rijai ira, eva toni tulisi riara buku nagasa, ivei. Batu toni tajiakan topo via sapo, batu itu motona jadi palom pondasi tone liung garusu. Pade, batu itu nompaka tepasunu tau, batu itu nompaka dunga ira. Ira na tepasunu, sabana dama dota mempara saya tesan walatala. Pade itu motoni paka tantu alatala ka ira. Tapi sampai subuh, komi daa eva ira itu. Komi mo tau toni pelisi alatala. Komi moto ni pelisi na jadi eva topanggeni agama, to mantulungi magau. Komi moto dea na toni pakatantu, mantulungi alatala. Komi moto na jadi bagian. Komi ni pelisi, ala mempatolele kareba, eva povia alatala toni poguma. Ia moto nompo kio komi, mesubu ngariara karumauna, ala mesua matubu, riara karemena toni poguma. Tempo bopia, komi da todeana, tapi vei, komi na jadi todeana. Bopia komi da ni poasi matana, tapi vei, komi ni poasi matana mo. Sampai subuh toni potoveku. Katubu tari dunia ei, eva tau to pesovo, botorata tone to sampalai lau. Etu sampai aku merapi antempu umpu uka komi. Ne mantuki dota rara tona jaa, tona ngeva pompara saya komika ipue. Komika nama tubu ante pokaingu tona noampu, rita tongo tau da anum para saya ipue. Ane ivetu, naupa ira manjala raka komi, ante manguli komi tau na jaa, kau puna, ira kana manggita pokaingu komi tona belona, pade mantoya alatala, tempo ia maratari dunia banepia. Pekou mori jai pura-pura topo parenta, toni pakatantu manusia, sabana etu mo toni podota ipue. Pekou mori jai magau, sabana ia mo toni liung gabete kuasana. Pade pekou mori jai gubernur-gubernur, sabana ira mo toni pakakuasa magau, ala membasuku tau-tau tona jaa, bom membatoya tau-tau tona belo pokaingu. Sabana toni podota alatala, alanggari pokaingu moto na belo, komi mempakalino tau-tau na doyo, tono tesa-tesa nantuki pekiri ira, tona bodo. komika nama tubuh, eba tahu daani po batua manusia. Tapi ne sampai itu majadi tanjai ka komi, mo biya kajana. Na belo pa komi matubu, eba batua to na tunduri jaya latala. Bila mo pura-pura tahu, potobe mo sampai subuh mo topong para saya. Peko mo rijaya latala, bo bila mo magau. Komi to na jadi batua, kanampu umpu meko rijaya madikamu, bo mombabila ira. Na belo ka ira to na nondo bo na lusurara. Na belo ka ira to na soana. Ane komi rapanda sama dikamu. Na upa komi da ano via kasalana. Pade komi marori ara kasusa itu. Sabana nantora dota alatala. Komi kanaragane alatala. Na tantu moda ama sipato komi ratoya. Ane komi maroro tempo ni boba madikamu. Sabana no via kajana. Tapi ane komi rapandasa. Sabana pokaingku mona belo. Pada komi marori ara kasusa itu, komi mpumpura gani alatala, sabana itu mempatuju alatala nompukio komi. Toramu, Kristus bau ni pandasa, ala manggeni belo ka komi. Ia nombabai jonjo ka komi, ala komi mempasiala poka ingguna itu. Ia da asanggani no via silaka, da aria sanggani ia no dava. Tempo ia niulisin jain tau, ia da ane balasi. Tempo ia ni pandasa, ia dani sava. Tapi ia aga nomba juju korona kalatala, topo tangara tonanuan. Kristus botomo, nanggolo silaka silakata, ri korona boto. Tempo ia ni paku ri kayu parika, ala kita rakabasakan gari kuasa silaka, bumatubu mantuki do talatala. Padeng gari bela-bela na tempo ni poro, jua-jua komi ni pakabelomo. Tempo bopia, komi eva bimba-bimba tona salanjalam. Tapi vei-vei, komi nanjili mori jain topoibu, tona geniaka katubumu.